بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه التابعين، أما بعد، قال المصنف الإمام القطب أحمد بن زيد الحبشي رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين إلى يوم الدين آمين، إلى أن قال: وأنه تعالى بعث سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى جميع الخلق لهدايتهم ولتكميل معاشهم ومعادهم وأيده بالمعجزات الظاهرة، وأنه عليه الصلاة والسلام صادق في جميع ما أخبر به عن الله تعالى من الصراط والميزان والحوض وغير ذلك من أمور الآخرة والبرزخ، ومن سؤال الملكين وعدم القبر ونعيمه، وأن القرآن وجميع كتب الله المنزلة حق، والملائكة حق، والجنة حق، والنار حق، وجميع ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد. الحمد لله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله. وعلى أحبائي وأخواتي وأساتذة الحاضرين والحاضرات التي مليانة الله سبحانه وتعالى. في دلام pertemuan kita yang lalu dibahas tentang masalah akidah yang harus dianut bagi setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap orang muslim dan seorang mukmin. Dalam pertemuan kita yang lalu dibahas tentang akidah, kepercayaan akidah yang harus kita anut antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dibahas tentang akidah, kepercayaan yang harus kita yakini, yaitu tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab setiap individu di antara kita ketika masuk ke dalam agama Islam, masuk di dalam lingkaran Islam, maka dia harus mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Jibril alaihi salam datang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyerupai seorang manusia yang tidak dikenal oleh sahabat, sehingga dia datang dengan pakaian yang putih bersih, datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat Jibril datang dan duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini malaikat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni 'anil Islam. Wahai Nabi Muhammad, ajarkan kepada saya, beritahukan kepadaku tentang Islam, apa itu Islam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hendaknya engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Tentang kesaksian tiada Tuhan selain Allah sudah kita bahas dalam pertemuan kita beberapa waktu yang lalu, dari zaman Nabi Khidir masih ada hingga kemarin Nabi Jindas, dan sekarang bagian yang kedua daripada syahadat, kesaksian kita kepada Allah, yaitu tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus meyakini, pertama kita harus mengetahui, meyakini dan beriktikad bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus, memilih seorang hambanya yang terbaik di alam semesta ini. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia atau ciptaan apapun yang lebih agung, yang lebih mulia, yang lebih baik daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sebaik-baiknya makhluk, wa afdalul khalqi 'ala al-itlaqi nabiyyuna famil 'ala shigal. Sebaik-baiknya makhluk secara itlaq, secara mutlak adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakan alam semesta oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi alaihi wasallam telah dipilih oleh Allah sebagai nabi dan utusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan 'abdahu wa rasulahu. Allah Subhanahu wa taala mengutus pemimpin kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Gelar hamba adalah gelar yang paling mulia yang disandar oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi 'abdi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Allah menyatakan di sini hamba-Nya adalah gelar yang teragung yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya kepada bangsa Arab, bukan hanya kepada orang-orang yang hidup di zamannya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila jami'il khalq, kepada seluruh alam semesta. Seluruh alam semesta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah kepada mereka semua. Nabi-nabi yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengutus mereka hanya kepada kaumnya saja. Nabi Musa hanya kepada Bani Israel, Nabi Allah Hud demikian hanya kepada kaumnya, Nabi Saleh demikian kepada kaumnya. Setiap nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka diutus terbatas hanya kepada kaumnya saja. Kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan secara khusus kepada manusia, jin dan para malaikat. Bahkan Al-Imam An-Nabhani, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, di dalam kitabnya Anwar Al-Muhammadiyah, beliau menyebutkan bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada jin, tapi juga kepada para malaikat, bahkan kepada benda mati pun kebagian keberkahan daripada diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah bukan hanya untuk seluruh manusia yang hidup di zaman Nabi Muhammad atau setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi beliau diutus oleh Allah bahkan untuk umat sebelum beliau. Bagaimana demikian? Walaupun Nabi Muhammad datang setelah mereka para nabi-nabi dan umatnya, akan tetapi kenabian beliau dari sejak sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka, kata Al-Imam Syekh Yusuf bin Ismail Al-Ani, mereka para nabi-nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tiada lain hanyalah wakil daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi Muhammad adalah Nabiul Anbiya. Nabinya para nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka para nabi tiada lain hanyalah wakil daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau sendiri menyatakan di dalam hadisnya, wa bu'ithu ilal khalqi kafa. Aku diutus oleh Allah kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah mentakdirkan lagi di dalam Al-Qur'an, beliau Allah menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Kami tidak mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan rahmat untuk alam semesta sekalian. Semuanya kebagian rahmat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sebaik-baiknya ciptaan Allah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi utusan Allah yang menyampaikan kepada sekalian ciptaan Allah Subhanahu wa taala agama Allah, aturan-aturan yang Allah atur untuk kebaikan seluruh ciptaannya di alam semesta ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk apa? Li hidayatihi wa li tadmiri ma'asihi wa ma'asihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk membawa petunjuk, untuk membawa hidayah kepada alam semesta sekalian. sehingga mereka yang mengikuti petunjuk Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan orang yang berpaling dari petunjuk hidayah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dia berpaling tidak mau mengikutinya, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan, adalah kehancuran untuknya di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwa beliau adalah seorang utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Anugerah apa? Allah memberikan anugerah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizat-mukjizat yang datangnya dari Allah yang membuktikan bahwa beliau adalah utusan Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa petunjuk kepada alam semesta sekalian. Dan beginilah setiap nabi dan utusan Allah. Mereka ketika dipilih dan diutus oleh Allah kepada kaumnya, mereka semuanya diberikan bekal oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah berupa mukjizat yang membuktikan kebenaran mereka bahwa mereka adalah memang adanya utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan anugerah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengetahui nabi-nabi yang terdahulu yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ada suatu keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Mukjizat beliau adalah sebaik-baiknya mukjizat yang pernah ada di alam semesta. Sehebat apapun mukjizat yang Allah berikan kepada nabi-nabi yang terdahulu, tidak ada apa-apanya dibanding mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama mengatakan, di antaranya Syekh Yusuf bin Ismail dan lain-lain, itu beliau Syekh Yusuf mengarang kitab yang berjudul Hujjatullah 'alal 'alamin fi mu'jizati sayyidil mursalin. Kitab itu hampir 1000 halaman yang berbicara tentang segala macam daripada mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang terdahulu hanya diberikan beberapa mukjizat yang kecil dan sedikit, walaupun besar, tapi sedikit untuk mereka. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizat yang demikian banyak. Al-Imam Abdullah Haddad mengatakan wa ayyadahu bil mu'jizat allati inamat 'alal baqri 'addan ba'da ma kallama an-nabi. Al-Imam Abdullah Haddad mengatakan nabiyyun khulquhul khuluq alladhi lahu 'azzama ar-rahman fi sajil al-qutb wa ayyadahu bil mu'jizat allati inamat 'alal 'addi baqra inamat baqran 'alal 'addi ba'da ma kallama an-nabi. Allah memberikan kepada Nabi Muhammad mukjizat yang tidak terhitung jumlahnya. Al-Imam An-Nawawi menulis di dalam kitabnya Hujjatullah 'alal 'alamin lebih dari 900 halaman, hampir 1000 halaman, semuanya tentang mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua dari mukjizat tersebut beliau mengatakan, bahkan ulama-ulama yang lain mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada suatu mukjizat yang Allah berikan kepada nabi-nabi yang terdahulu melainkan Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kepada umatnya mukjizat yang sama atau yang lebih hebat daripada mukjizat yang pernah Allah berikan kepada mereka pada nabi. Kita melihat berapa banyak mukjizat-mukjizat yang agung yang Allah berikan kepada nabi-nabi yang terdahulu, tapi ambil kabar yang pasti, yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya jauh lebih hebat daripada mukjizat-mukjizat para nabi yang terdahulu. Mengapa? Sebab beliau adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abdul Rahim Al-Bur'i beliau mengatakan tentang anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La in kana Ibrahim khuffa bi khullati fa hadha an-nabiy utiya al-hubba wal qudrah. Wa in kana fawqa turi Musa mukallaman fa ahmadu jaba sab'a wa ikhtaraja al-hujba. Wa in fajjara al-yambu'a Musa min as-safa fa ahmadu arwa min anabir al-raqba. Wa in kallama al-amwat Isa ibn Maryam fa ahmadu fi yumna sabahti al-asbah." Al-Imam Abdul Rahim Al-Bur'i beliau mengatakan tentang mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan lebih daripada mukjizat yang lain. Apabila Nabi Ibrahim alaihi salam dijadikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Tapi ambil kabar pasti Nabi Muhammad jauh lebih agung dari itu semua. Nabi Ibrahim hanya Khalilullah, Nabi Muhammad adalah Habibullah. Allahumma salli wa sallim alaihi. Beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Musa alaihi salam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan oleh Allah sebagai Khalilullah, yang berbicara dengan Allah, mendengar secara langsung firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad jauh lebih agung. Nabi Musa berbicara dengan Allah di atas Jabal Tur, di atas bukit. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berbicara dengan Allah, melihat kepada Allah, menghadap kepada Allah, bukan dengan permintaan. Dipanggil oleh Allah secara langsung pada malam Isra wal Mi'raj, naik ke langit yang ketujuh, lebih dari itu semua. Anugerah yang lebih besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, lebih dari yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa alaihi salam sebagaimana dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, ingin bermunajat kepada Allah di suatu lembah yang suci, lembah Tuwa, beliau masuk, diberhentikan oleh Allah. Ya Musa, lepaskan sendal wahai Musa, engkau sekarang memasuki lembah yang suci, engkau di lembah Tuwa yang suci, lepaskan sendal. Ketika akan bermunajat, tapi lihat Nabi Muhammad SAW ketika beliau berisra dan mi'raj bersama malaikat Jibril, naik ke langit yang ketujuh hingga Sidratul Muntaha, sehingga ketika melewati Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW meneruskan perjalanan, menoleh ke belakang, Jibril tidak mendampingi, berhenti Jibril. Nabi bilang kepada Jibril, ya Jibril, bukan di tempat semacam ini seorang sahabat meninggalkan sahabat. Jibril bilang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, lanjutkan perjalanan, teruskan perjalanan, batasku hanya sampai di sini. Aku tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku melewati batasan ini, aku akan hancur terbakar. Tapi kalau engkau melewati ini dan meneruskan perjalanan, engkau akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma minna illa lahu maghamun ma'lum. Setiap kita ada batasan-batasan dan maghamun. Maghamunku cuma sampai di sini. Engkau melanjutkan perjalanan. Maka saat itu juga Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya tanpa diperintahkan untuk melepaskan sendal. Sendal beliau masuk ke tempat yang tidak boleh dimasuki oleh Jibril alaihi salam. Sehingga Imam An-Nabhani mengatakan, ala raksi hadal kauni na'lu Muhammadin, di atas kepala alam semesta ini telah dipijak oleh sendalnya Nabi Muhammad SAW. Anugerah yang agung yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad lebih dari Nabi-Nabi yang terdahulu. Kalau Nabi Musa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tungkatnya, beliau mengukul kepada batu, keluar air yang berlimpah yang diminum oleh mereka ribuan Bani Israel. Hal wajar, kata Imam An-Nabhani, air memang sudah dasarnya keluar mata air dari tanah atau dari batu. Tapi yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad jauh lebih agung. Wa ahmadu arwa min anabihi rahmah. Nabi Muhammad membuat seluruh prajurit yang bersama beliau yang jumlahnya ribuan, dan ini enggak sekali, berkali-kali, mereka semua minum dari air yang keluar dari sela-sela jarinya Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa alaihi salam diberikan anugerah oleh Allah bisa menghidupkan orang mati. Anugerah besar. Tapi wallah, yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad jauh lebih agung. Nabi Isa menghidupkan orang yang pernah hidup kemudian mati, dihidupkan oleh Nabi Isa. Tapi Nabi Muhammad menghidupkan benda mati. Siapa yang lebih agung? Ketika duduk dengan para sahabat, beliau mengambil beberapa batu, beliau taruh di tangannya. Ketika beliau taruh di tangannya, saat itu batu hidup dan berbicara dengan suara yang lantang dan fasih mengucapkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala yang didengar oleh para sahabat semuanya. Lihat, Nabi Muhammad bukan menghidupkan hanya orang mati, tapi menghidupkan benda mati jauh lebih agung dari anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Musa dikasih anugerah oleh Allah membelah lautan. Tidak pernah diriwayatkan Nabi Muhammad membelah lautan. Tapi wallah, yang Allah kasih kepada Nabi Muhammad dan umatnya jauh lebih agung. Nabi Musa diberikan anugerah oleh Allah membelah lautan. Tapi Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad yang diberikan, umatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus salah seorang sahabat yaitu Al-Ala bin Al-Khattab untuk pergi ke daerah Bahrain. Di sana ada orang-orang kafir yang tidak mau membayar jizyah. Diperangi oleh Al-Ala ibn al-Hadram. Kebetulan negeri mereka di seberang lautan. Berangkat Al-Ala ibn al-Hadram bersama pasukan. Ketika sampai di pesisir, dia menyewa kapal laut untuk menyeberangi lautan. Di malam hari, oleh orang-orang kafir, kapal-kapal tersebut dibakar habis. Mereka bingung. Mereka membakar ini agar menghalangi perjalanan yang Al-Ala ibn al-Hadram. Tapi di malam hari, ketika mereka melihat kapal semuanya hancur, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak pusing, mereka tidak bingung. Pada sahabat itu waktu mereka hanya tahajud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Begini prajurit-prajurit kaum muslimin dahulu. Tidak pantang mundur, tidak melihat kepada materi, tidak melihat kepada persenjataan yang lengkap. Mereka memiliki Allah di atas segalanya. Kapal hancur. Di malam hari mereka tahajud. Ala ibn al-Hadrami ketika melihat pasukan yang semuanya tunduk kepada Allah, esok harinya beliau bilang, kumpulkan semua mereka, bersiap untuk bertempur. Mereka satu pun tidak ada yang bertanya mau bertempur dengan apa, kapal dia hancur. Tidak ada yang bilang begitu. Mereka turut semuanya, mereka mengendarai unta mereka, persenjataan mereka, mereka pakai semuanya. Sudah berbaris depan mereka lewat. Al-Ala mengatakan, Allahumma ya Allah, ya Adi, ya Allah. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah Tuhan yang Maha Agung, kami datang kembali demi untuk menegakkan agama. Kami diutus oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan agamaku kepada mereka. Allahumma sakhir lana al-bahra kama sakharta al-bahra li Musa. Ya Allah, tundukkan untuk kami lautan ini sebagaimana dahulu Engkau tundukkan lautan kepada Nabi Musa Alaihissalam. Setelah beliau berdoa, beliau mulai, yang nyuruh orang-orang dulu, beliau yang mulai sendiri. Para sahabat itu waktu, semuanya tidak ada yang yakin, tidak ada yang mengingkari. Semuanya tahu iman mereka sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu waktu juga Al-Ala ibn al-Hadrami menunggangi kudanya menerjang itu lautan. Begitu beliau terjang, itu lautan bagaikan batu yang keras sama sekali. Tidak ada satu kaki pun atau sepatu pun yang basah terkena air laut tersebut. Maka semuanya para sahabat menerjang lautan tersebut hingga mereka menyeberangi lautan. Begitu sampai di seberang, itu semuanya musuh menyerah tanpa syarat. Tanpa terjadi pertempuran, mereka semuanya ketakutan melihat mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya sallallahu alaihi wasallam. Anugerah yang agung yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Wah, ini anugerah Allah untuk membuktikan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita mau bicara tentang mukjizat Rasulullah demikian banyak, demikian agung, Allah kasih kekayaan yang melimpah kepada Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad ditawarkan oleh Allah Jabal Uhud menjadi emas. Kemana Nabi Muhammad pergi itu Gunung Uhud dan menjadi emas, ikut kepada Rasulullah, tapi ditolak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang lebih agung, yang menerima kekayaan atau yang menolak kekayaan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini harus kita letakkan di dalam hati kita sebagai etika kita, sebagai kepercayaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang kalau telah menanamkan di dalam hatinya etika, keyakinan, kepercayaan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang agung ini mau dan mau pasti akan mengenal cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai manusia-manusia yang dekat dengan Rasulullah, yang mengenal cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikuatkan keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa Taala. Barusan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kita jalankan, kita baca. Ini dosa-dosa kita terus terang banyak, tapi insya Allah semakin banyak kita memohon pengampunan, insya Allah seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma dhalamna anfusana dhulman katsira wa dhulman kabira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana ma qadat min dhanbi wa arhamna innaka antal ghafurur rahim. Ya arhamar rahimin wa ya ajilal ajilin wa ya rahmanal masajid wa ya dhulmatul madin. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.